وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد terakhir dalam pembahasan kita dari al-wajibat al-mutahattimat al-ma'rifati ala kulli muslim wa muslimah sampai pada pembahasan asluddin wa qa'idatuhu amran tentang pondasi agama dan kaidah agama ini ada dua. Kaidah sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Itu ma yatafarra'u anhu masail kathira, yang akan bercabang darinya permasalahan yang banyak. Satu ketentuan yang akan bercabang darinya ketetapan yang lainnya, sehingga menunjukkan bahwasanya syariat ini banyak, ketentuan dalam agama ini luas. Tetapi luasnya ketentuan aturan dalam syariat ini kembali kepada dua pokok ini. Ya, kembali kepada dua pokok ini. Yang pertama yaitu al-awwalu al-amru bi ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Perintah untuk mewujudkan ibadah hanya kepada Allah SWT semata tanpa berbuat syirik kepadanya. Agama semuanya kembali kepada perkara ini, yaitu untuk ikhlas fil ibadah wa tahridu ala dhalik, dan untuk sungguh-sungguh mewujudkannya, serius dalam mewujudkannya, semangat dalam mewujudkannya peribadahan tersebut untuk Allah SWT semata tanpa memalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hal itu sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis Abi Hurairah dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, ihris ala ma yanfa'uk wa la ta'jazan. Bersemangatlah kalian untuk mendapatkan perkara yang bermanfaat bagimu, atau bersemangatlah engkau untuk mendapatkan perkara yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah SWT untuk mendapatkannya. Wala ta'jazan, dan jangan kalian lemah padanya. Sehingga sini menunjukkan bahwasanya hasungan dari Rasulullah SAW agar kita semangat sungguh-sungguh serius dalam kita meraih perkara yang bermanfaat bagi diri kita masing-masing, yaitu dengan mewujudkan ibadah hanya untuk Allah SWT, mengikhlaskan kepadanya, tidak ada tujuan yang lain, tendensi yang lain dalam kita beribadah, semata-mata mengharap keridhaan Allah SWT, mengharap apa yang di sisi Allah SWT, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Wal muwalatu fihi, dan juga mewujudkan muwalah, kasih sayang, hubungan, relasi, dikarenakan ibadah, dikarenakan tauhid, menunjukkan bahwasanya al-wala yakunu li ahlihi, loyalitas itu diberikan kepada ahlinya. Siapa orang-orang yang berhak untuk diberikan loyal? Dengan siapa kita berhubungan, dengan siapa kita berkasih sayang, dengan siapa kita berta'awun, itu semua ila ahlihi. Allah SWT perintahkan, inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah SWT memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah tersebut sesuai pada yang berhaknya, pada ahlinya, orang yang berhak menerimanya. Demikian pula dalam muwalah, berloyalitas kepada siapa kita sodorkan kepada siapa kita sambungkan loyalitas tersebut. Tentunya di ahli tauhid, pada orang-orang yang muwahhidin, orang-orang yang mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Sehingga al-muwalatu li ajli tauhid, terjadinya relasi, terjadinya hubungan, ta'awun, berkasih sayang, tendensi, kecenderungan kepada ahli tauhid, dan terjadinya al-bara wal-bughdu wal-adawah, semua dikarenakan karena tauhid pula. Sehingga itulah yang harus kita berikan, itulah yang harus kita wujudkan, berkasih sayang sesama kaum muslimin, ahlu tauhid, ahlu ibadah, al-mukhlisin. Oleh karena itu Allah SWT sebutkan tentang sifat para sahabat, yang mereka orang-orang yang paling tepat dalam memposisikan al-wala, loyal. Dalam firmannya di surat Al-Fath, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashiddaw 'alal kuffar ruhamaa'u bainahum. Muhammad adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya para sahabat, ashiddaw 'alal kuffar, mereka tegas terhadap orang-orang kafir, ruhamaa'u bainahum, dan berkasih sayang sesama mereka. Sehingga di sini mereka mampu menempatkan mana orang-orang yang berhak untuk berwala padanya dan mana orang-orang yang berhak untuk berbara padanya, memancangkan kasih sayang dan memancangkan permusuhan. Semua itu tentunya karena ilmu yang ada pada mereka. Demikian pula apa yang telah antum lalui tentang sifat waliullah, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, tiada lain mereka adalah orang-orang yang mampu menempatkan sifat wala, ya, loyalnya, dan juga mampu menempatkan baraknya kepada siapa mereka berloyal dan kepada siapa mereka barak. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Ini sifatnya berkasih sayang sama kaum muslimin, sesama ahlu tauhid, ahlul ikhlas, ahli sunnah, tetapi a'izzatin 'alal kafirin, ya, mereka tegas, mereka keras kepada orang-orang kafir. Tidak ada mudahanah, ya, bermuka manis, tidak ada busa-basi, tasamuh bersama orang-orang kufar, bersama ahlu syirik, bersama ahlu bid'ah, tayyib, dan yang lainnya, ataupun hizbiyin. Itu semua tentunya sifat yang sungguh sangat luar biasa Allah SWT sifatkan kepada para walinya. Wa takfiru man tarakahu, dan mengkafirkan orang yang meninggalkan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih hal itu tentunya di bawah bimbingan para ulama. Ketika seseorang enggan menolak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia beribadah kepada siapa? Zat yang telah menciptakannya, memberikan rizki kepadanya, ya, hidup, menempatkan dia di buminya, di bawah langitnya. Maka mau hidup di mana dia? Mau hidup di bumi siapa? Mau berjalan di bumi siapa? Di bawah naungan langit siapa? Lantas dia enggan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, akafarta billadzi khalaqaka min turab? Apakah engkau kafir, engkau ingkar terhadap zat yang telah menciptakan engkau dari tanah? Thumma sawwaka rajula, kemudian menciptakan engkau dalam bentuk yang sempurna. Taib. Apakah kita mengingkari itu semua? Tentunya tidak. Ya, oleh karena itu Jubair bin Mut'im terkesan dengan keislaman beliau ketika mendengar ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka dicipta tanpa ada sebab sesuatu, tanpa ada sebab apapun, atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? am khalaqu samawati wal arda bal la yuqinun, atau mereka mencipta, mampu mencipta langit dan bumi tetapi mereka tidak yakin atas itu semua. Tanya, mengingkari peribadahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini yang telah kita sebutkan sebagai bentuk tahqiq kalimat la ilaha illallah, mewujudkan kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah dibangun di atas dua rukun, yaitu al-nafyu wal-ithbat. An-nafyu wal-ithbat. Kalimat la ilaha illallah dibangun di atas dua rukun, an-nafyu wal-ithbat. Dibangun di atas nafyu, yaitu apa? Nafyu ma'ubida min dunillah, menafikan, menolak seluruh yang diibadahi selain Allah SWT. Kemudian al-ithbat, ithbat bi anna Allah huwa ilahuhu wahdahu la syarika lah wa ma'buduhu, bahwasanya Allah SWT ilahnya, ma'budnya, ya, tidak ada syarikat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tanya. Sehingga ya, poin yang pertama ini adalah bentuk al-ithbat, ya, bentuk al-ithbat, penetapan bahwa yang diibadahi adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna thani, bahwasanya agama dibangun di atas al-inzaru anisyirki fi ibadatillah, perhatian yang keras untuk tidak terjatuh ke dalam syirik dalam beribadah kepada Allah SWT. Inzar, al-inzar yaitu al-zikru ma'at-takhfif, ma'at-takhwif, peringatan yang diiringi dengan ancaman, ya. Peringatan yang diiringi dengan ancaman atau menakut-nakuti, maka itu disebut al-inzar. Oleh karena itu Allah SWT banyak memperingatkan kepada kita dengan memberikan ancaman-ancaman ketika seseorang terjatuh dalam syirik. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Jika lo mereka berbuat syirik, maka akan hapus apa yang mereka kerjakan. Maka ayat yang semisal ini disebut sebagai inzar, ancaman atau peringatan yang disertai dengan ancaman. Apa ancamannya? La habita anhum ma kanu ya'malun. Ia akan hapus apa yang mereka kerjakan jika terjatuh ke dalam syirik. Law asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal mumtarin. Wa la takunanna minal, apa akhir ayat? Jika engkau berbuat syirik, kata Allah SWT, la yahbatanna amaluk, maka akan hapus amalan engkau, ya, akan hapus amalan engkau. Itu semua tiada lain peringatan yang diiringi dengan ancaman, ya, maka disebut dalam bahasa Arab sebagai al-inzar. Wa taglidu fi dzalik, dan juga keras dalam permasalahan syirik. Wal mu'adatu fihi, dan bermusuhan dikarenakan syirik. Karena ini adalah sebagai prinsip yang Allah SWT terapkan melalui Abul Anbiya, ya, sebagai Imam Al-Hunafa Nabi Ibrahim alaihi salam. Bagaimana beliau memancangkan permusuhan, kebencian bersama kaumnya dikarenakan dibangun di atas tauhid, dan dikarenakan kaumnya terjatuh ke dalam syirik. Qad badatil baghdha bainana wa bainakum, qad badatil baghdha bainana wa bainakum, qad badatil bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha hatta tu'minu billahi wahda. Sungguh telah nampak kebencian dan permusuhan di antara kami dan kalian sampai kalian beriman kepada Allah SWT semata. Menunjukkan bahasanya kebencian dan permusuhan yang dipancangkan oleh Nabi Ibrahim kepada kaumnya disebabkan karena mereka terjatuh ke dalam syirik. Ya. Maka demikian pula, hendaklah kita memiliki prinsip ini bukan karena syakhsiyah, dendam pribadi atau kebencian tetapi hal itu karena syariat, ya, karena tauhid, karena sunnah prinsip Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Wa takfiru man fa'alahu, dan mengkafirkan orang yang melakukan kesyirikan. Kalau tadi mengkafirkan orang yang meninggalkan peribadahan kepada Allah, tapi yang kedua ini mengkafirkan orang yang dia meninggalkan atau orang yang melakukan kesyirikan, terjatuh ke dalam kesyirikan. Karena syirik adalah perbuatan kafir, dan tentunya syirik di sini adalah syirik akbar. Yang menunjukkan hal itu sering kita sebutkan bagaimana Allah SWT firmankan bahwasanya syirik akbar termasuk perbuatan yang kafir. Allah nyatakan di surat Al-Ma'idah, innahu may yushrik billahi faqad harama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Menunjukkan bahwasanya kesyirikan yang dilakukan oleh seseorang maka mengharamkan dia ke dalam jannah Allah SWT. Sesungguhnya orang yang dia berbuat syirik kepada Allah SWT, Allah haramkan kepadanya jannah dan tempatnya di neraka. Ya. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Sehingga tidaklah nas, dalil yang menunjukkan seseorang kekal di neraka melainkan apa yang dia perbuat sebagai perbuatan kafir. Apa yang dia lakukan adalah perbuatan kafir. Ya, maka sekali lagi ini adalah bentuk perwujudan dari kalimat la ilaha illallah. Ya, itu dengan menolak seluruh peribadahan selain Allah SWT dan menetapkan bahwasanya ibadah itu hanya kepada Allah SWT. Ya, sehingga yang pertama al-isbat, wa tsani an-nafyu. Terkandung pada dua fondasi agama ini di atas kalimat la ilaha illallah. Tanya. Saya faham ya, sehingga agama berporos pada ini, berporos pada ikhlas fil ibadah wa adamu syirik. Ikhlas fil ibadah wa adamu syirik. Qala rahimallahu ta'ala syurutu la ilaha illallah, syarat-syarat dari la ilaha illallah. Kama anna la ilaha illallah laha arkan, sebagaimana kalimat la ilaha illallah memiliki rukun, yaitu an-nafyu wal-ithbat. An-nafyu wal-ithbat, menafikan, menolak seluruh yang diibadahi dari selain Allah SWT, dan juga ithbat bi anna allaha ma'buduhu wa ilahuhu wahdahu la syarikalah. Allah SWT satu-satunya yang dia ibadahi, yang dia sembah. Maka demikian pula kalimat la ilallah laha syurutun, memiliki syarat-syarat. Dan yang pertama kali diketahui di kalangan para ulama menerangkan atau mencantumkan bahwasannya kalimat la ilallah laha syurut memiliki syarat, yaitu Syekh Abdurrahman Ibn Hasan Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Tanya. Di mana? Di Fathul Majid. Ya. Beliau cantumkan pertama kali diketahui oleh para ulama yang mencantumkan syarat la ilaha illallah itu Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan dalam kitabnya Fathul Majid. Demikian pula kitab yang lainnya Qurratu Uyun Al-Muwahidin sebagai ringkasan dari kitab Fathul Majid. Ya, kemudian diikuti oleh para ulama yang lainnya. Ya, para ulama yang lainnya, sehingga hampir-hampir para ulama setelahnya ijma' bahwasanya kalimat la ilaha illallah memiliki syarat. Barang siapa yang dia datang dengan syarat la ilaha illallah dan menjauhi dari penghalang-penghalangnya, maka dia min ahli tauhid. Dia termasuk dari ahlu tauhid. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang dia tidak datang, tidak mewujudkan kalimat syarat dari la ilaha illallah dan tidak menjauhi faktor-faktor penghalangnya, maka sungguh dia tidak menerapkan, tidak mewujudkan konsekuensi dari kalimat La ilaha illallah. Demikian pula bahasanya syarat La ilaha illallah disebutkan oleh para ulama, di antaranya tadi oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan dan diikuti oleh para ulama yang lainnya setelahnya, berdasarkan al-istiqra, penelitian yang sempurna, pengkajian yang mendalam yang beliau dan yang lainnya teliti, kaji dari Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga Al-Quran dan As-Sunnah membuktikan, menyatakan bahwasanya kalimat La ilaha illallah laha syurut, memiliki syarat yang tentunya harus kita wujudkan, kita praktekan, sehingga kita termasuk ahlu La ilaha illallah sebagai orang yang mewujudkan konsekuensi dari kalimat La ilaha illallah. Dan fakrah ini, poin ini bukan dari kalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sehingga sudah kita singgung di awal bahwasanya kitab Al-Wajibat ini dominannya, ya, garis besarnya adalah min kalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, meskipun ada beberapa poin yang hal itu bukan dari kalam beliau. Di antaranya ini, syarat La ilaha illallah bukan dari kalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tetapi dari cucunya, yaitu Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan dalam kitabnya Fathul Majid. Demikian pula Qurratu Uyun Al-Muwahidin, yang keduanya sebagai syarah dari kitab Tauhid, ya, sebagai penjelas dari kitab kakeknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala. Al-awwalu, maka syarat yang pertama adalah al-ilmu bima'naha nafyan wa ithbata, mengilmui, mengetahui, memahami makna La ilaha illallah, yang mana makna La ilaha illallah mencakup dua perkara, yaitu mencakup nafyan, penolakan, peniadaan peribadahan kepada selain Allah SWT, dihilangkan, ditolak, ditiadakan bahwasanya ilah selain Allah SWT kulluha ilahun batil, semuanya adalah sesembahan yang batil. Selain Allah SWT pun disebut ilah, ya apa tidak? Iya, supaya kita lalui dalam Qaidul Arba', ya, seluruh yang diibadahi selain Allah pun disebut ilah, dan Allah pun disebut ilah, tetapi bedanya wa ilahukum ilahu wahid, ilah kalian adalah ilah yang satu, Allah SWT. Adapun yang lainnya disebut aliha, sesembahan-sembahan. Ij'al lana alihatun kama lahum ilaha. Kaum Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Musa, ya, buatkan untuk kami aliha, sesembahan, sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Sehingga seluruh yang diibadahi oleh manusia, ya, yang mereka mendekatkan diri padanya disebut ilah. Tetapi ilah, ada ilahul haq huwallahu azza wa jal, dan juga ada ilahul batil makana min ghairillahi azza wa jal, apa saja yang hal itu Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah SWT nyatakan di surat Al-Hajj, demikian pula yang semakna di surat Luqman, dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa annallaha wal 'aliyyul kabir. Yang demikian itu karena Allah SWT adalah al-haq, ilah yang hak, ilah yang sebenarnya. Adapun yang lainnya adalah ilah yang batil, sesembahan yang batil. Dan Allah SWT maha tinggi dan maha besar. Demikian pula ithbatan, mengetahui maknanya, memahami maknanya dalam bentuk ithbat, penetapan bahwasanya Allah SWT hanya satu-satunya zat yang harus kita ibadahi, dan seseorang mendekatkan diri padanya. Adapun dalilnya akan beliau sebutkan nanti. Wa tsani, dan yang kedua dari syarat La ilaha illallah al-yaqin. Apa itu yaqin? Wa huwa kamalul ilmi, dan tentu yang pertama al-ilmu al-munafil lil jahri, Ya, al-ilmu al-munafil al-jahri. Dengan seseorang mengilmui, mengetahui, memahami kalimat la ilaha illallah, maknanya terkandung padanya makna nafi wal itsbat, maka akan meniadakan. Jangan sampai seorang muslim, seorang mukmin, seorang mukminah, seorang muslimah, dia tidak tahu, bodoh dari mengetahui makna la ilaha illallah. Sehingga apa yang terjadi ketika manusia tidak memahami makna la ilaha illallah, maka perbuatannya menyelisihi perkataannya. Iya. Perbuatannya menyelisihi perkataannya. Karena perkataannya dia tolak seluruh yang diibadahi selain Allah SWT, la ilaha. Dan dia tetapkan illallah, hanya Allah SWT yang harus diibadahi. Tetapi perbuatannya menyelisihi, dia meminta kepada kuburan. Ya. Dia meminta kepada tempat-tempat keramat atau benda-benda keramat dan yang lainnya. Ya, kenapa terjadi hal ini? Menyelisihinya perbuatan mereka atas ucapan mereka, yang padahal kita saksikan betapa banyak, betapa basah bibir mereka, ya, terbasahi dengan kalimat la ilaha illallah, atau terus mutarnya tasbih-tasbih mereka dengan ucapan la ilaha illallah. Tetapi kenapa perbuatannya menyisihi ucapannya? Tiada lain, yaitu al-jahlu bima'naha, karena bodoh terhadap makna la ilaha illallah, tidak faham tentang makna la ilaha illallah. Itu konsekuensi dari la ilaha illallah. Sehingga dengan seseorang mengilmui kalimat la ilaha illallah, akan meniadakan untuk dia tidak mengetahui makna la ilaha illallah. Dan yang kedua al-yaqin. Dan yakin pun tentunya maknanya kata beliau kamalul ilmi biha, sempurna dalam mengilmui kalimat la ilaha illallah, tidak ada keraguan. Ya, sehingga yang namanya yakin al-munafi lisyakki waraib, akan menghilangkan keraguan dan kebimbangan. Dia yakin annallaha ma'buduhu wa khaliquhu wa raziquhu, Allah lah zat yang dia ibadahi, yang memberikan rezeki kepadanya, yang menghidupkan, yang mematikan, dan yang lainnya dari hak Allah SWT, rububiyah Allah SWT, dan juga hak uluhiyah Allah SWT. Tidak ada kebimbangan, keraguan dalam dirinya tentang Allah SWT, ya, yang berhak untuk diibadahi, dan yang lainnya harus dijauhi. Sehingga tidak seperti orang-orang munafikin yang mereka ragu, ya, tentang Allah SWT. Sehingga buah keraguan mereka, Allah SWT sebutkan innal munafiqina fid darkil asfari minan nar. Orang-orang munafikin, mereka berada di kerak api neraka yang paling bawah. Disebabkan karena apa? Li syakkihim wa raibihim, karena keraguan dan kebimbangan mereka terhadap kalimat la ilaha illallah. Lisannya mereka mengucapkan la ilaha illallah, tetapi hatinya tidak meyakininya. Tanya. Sehingga dijadikan sebagai orang-orang yang berada di kerak api neraka yang paling bawah. Al-thalithu, dan yang ketiga dari syarat la ilaha illallah, al-ikhlasu. Ikhlas. Dia tujukan semata-mata mengharap wajah Allah SWT. Sehingga dengan ikhlas, ketika seseorang mewujudkan kalimat la ilallah, mewujudkan peribadahan hanya untuk Allah, hal itu al-munafi lisyirki, akan menghilangkan kesyirikan. Ya, karena ikhlas tentang la ilaha illallah, menunjukkan hal itu hak sepenuhnya bagi Allah SWT dalam peribadahan, sehingga tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Ar-rabi'u, dan yang keempat, as-sidqu al-munafi lil-kadhibi. Dari syarat la ilallah dibangun di atas as-sidqu, jujur. Ya. Jujur sesuai, bukan hanya lisan mengucapkan, tetapi hati mengikuti, mengakui, dan juga anggota badan mengamalkan. Maka ini yang disebut as-sidq, jujur. Muwafaqatul zahir wal batin, sesuai antara zahir dan batinnya. Ya. Sementara fenomena yang ada, ya, kebanyakan manusia, masyarakat tidak jujur, karena tidak sama apa yang diucapkan dengan yang di hati, dan tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh anggota badan. Baik. Oleh karena itu, syarat la ilaha illallah hendaknya dibangun di atas as-sidqu, kejujuran. Ya. Keserasian di antara ucapan lisan dan juga hati serta anggota badan dengan semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan mengucapkan mengakui tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan dan yang lainnya dari hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hati pun meyakini dengan sepenuhnya dan anggota badan pun tunduk dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dari salatnya, dari puasanya, dari amalan-amalan kebaikannya dan yang lainnya. Kemudian al-khamisu dan yang kelima, al-mahabbatu li hadhihi al-kalimati, mencintai kalimat la ilaha illallah. Ya, sebagai afdalul dzikri, zikir yang paling utama. Tayyib. Dan bukan sebatas itu saja, bukan sebatas mencintai kalimat la ilaha illallah, kemudian dia memperbanyak dengan ribuan kali. Tetapi kata beliau, perlu kita mencintai pula walima dallat alaihi, apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah, konsekuensi la ilaha illallah. Apa konsekuensi la ilaha illallah? Kembali tadi kepada amruddin, al-muwadatu li ajli tauhid wal muadatu li ajli syirk, berloyal dikarenakan tauhid, ya, bermusuhan dikarenakan syirik. Tanya. Karena Allah SWT nyatakan di akhir surat Al-Mujadilah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum. Tidak akan kau dapatkan orang yang dia memusuhi Allah SWT dan Rasulnya berkasih sayang. La tajidu qauman yu'minuna billahi, tidak akan kau dapatkan orang yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir dia berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Tidak akan mungkin. Ya. Karena di sini ada fasil, ada pemisah, ada benteng, ada tirai yang menghalangi antara ahlu tauhid dengan ahlu syirik, antara ahlu sunnah dengan ahlu bidah. Maka tirai ini harus diterapkan, benteng ini harus ditegakkan. Tidak mengenal itu bapaknya, tidak mengenal itu anaknya, tidak mengenal itu kerabatnya. Tetapi benteng ini sebagai pembatas, ya, yang akan menentukan benarnya tauhid kita, benarnya prinsip kita. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu. Tidak akan mungkin. Dan ini tentunya sebagai tasdiyah, hiburan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya betapa banyak orang-orang yang beliau cintai, termasuk pamannya Abu Thalib, termasuk orang tuanya, ya, bapaknya, ibunya, termasuk kakeknya. Tetapi karena beda jalan, beda prinsip, beda agama, tentunya tidak akan bersatu, tidak akan berkasih sayang. Tapi demikian pula para sahabat yang lainnya yang mereka berseberangan dengan orang tua mereka sehingga mereka harus berhijrah, bahkan di antara mereka harus rela menebas, ya, leher kerabatnya di perang Uhud atau perang yang lainnya. Ya, itu semua tiadain li ajli tauhid wa li ajli syirik, dikarenakan tauhid dan dikarenakan syirik. Tayyib. Wasururu bidzalik, dan juga bergembira dengan kalimat la ilaha illallah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan. Dan dalilnya insyaallah saya akan datang, beliau pisahkan secara tersendiri syarat dengan dalil-dalilnya yang tidak nyambung. Tanya. Barakallahu fikum. Sejauh mana muamalah dengan orang tua yang ahli syirik, orang tua kandung? Disebutkan di surat Luqman, surat Luqman Allah SWT firmankan untuk kita pandai bermuamalah dengan orang tua yang dia sebagai ahli syirik, imma dia melakukan kesyirikan atau murni sebagai orang musyrik. Dalam firman-Nya, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa." Jikalau keduanya siapa? Ibu dan bapamu. Ya, ibu dan bapak kita. Karena sebelumnya Allah SWT ingatkan untuk kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah SWT dan kepada orang tua. Anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Bersyukurlah engkau kepadaku, kepada Allah dan kepada orang tuamu. Ya. Maka firman Allah SWT ini, yatawahamul wahim. Ada seseorang yang dia, atau mungkin banyak orang yang ragu dengan beranggapan atau mengatakan, kan Allah SWT memerintahkan dalam ayat sebelumnya untuk kita bersyukur kepada orang tua, berbuat baik. Wawasainal insana biwalidayhi. Ya, Allah mewasiatkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Tetapi keraguan ini, kesalahpahaman ini Allah pertegas. Tidak dalam semua perkara, ya, seseorang anak dia berbuat baik kepada orang tua. Artinya tidak semua apa yang diperintahkan orang tua itu harus dituruti. Tetapi ada batasannya. Ada batasannya. Seperti itu. Batasannya di ayat setelahnya. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma. Jikalau keduanya memaksa engkau untuk berbuat syirik, fala tuti'huma. Ya, maka jangan ditaati. Ini. Ya, jangan sampai berdalil. Kan Allah SWT memerintahkan untuk kita berbuat baik kepada orang tua. Bersyukur kepada mereka. Berarti seluruh perintahnya ditaati. Seluruh larangannya, ya, harus dijauhi. Tidak. Ada dikecualikan oleh Allah SWT yang tidak boleh dituruti. Yaitu diantaranya berbuat syirik, ya, diperintahkan antum pokoknya suruh, ya, nyembelih ayam cemani sama orang tuanya, ya. Atau yang sering terjadi, ya, ketika mau panen orang tuanya, nah ini bawa pokoknya concot, ya, concot atau apa saja di sajen, letakkan di sana di sawah pokoknya. Diperintahkan anaknya untuk bawa sajenan tersebut. Maka apakah yang seperti ini harus ditaati? Tidak. Allah SWT melarang, fala tuti'huma. Jangan ditaati keduanya. Kalau memerintahkan berbuat syirik atau berbuat maksiat, ya, atau berbuat kejelekan, kebinan, ya, termasuk dalam keumuman hadis, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ya, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bentuk maksiat kepada al-khaliq, Allah SWT. Ya. Banyak orang tua di antara kita tidak terima anaknya mengamalkan sunnah, ya, dengan memerintahkan apa? Potong jenggotmu itu. Orang tua memerintahkan seperti itu. Ya. Karena apa? Di sisi lain tidak ada ilmu pada mereka. Mereka mengira bahwasanya yang berjenggot itu teroris atau ISIS dan sejenisnya. Di sisi lain karena mereka pop terhadap perbuatan tersebut. Ya. Atau melihat bahwasanya ciri umum di masyarakat bahwasanya kalau bercelana ngatung itu pun ciri teroris. Disuruh anaknya untuk apa? Pakai celana yang lumrah orang, ya, atau penampilan yang lumrah orang seperti itu. Apakah hal itu ditaati pula? Maka tidak. Ya. Di sisi lain kita dituntut untuk berbuat baik, bersyukur kepada mereka orang tua yang telah tentunya memberikan kebaikan-kebaikannya kepada kita sampai kita dewasa sekarang ini. Tetapi di sisi lain kita harus mampu merinci mana perkara yang harus ditaati dan mana perkara yang tidak boleh untuk ditaati, dengan tentunya fal ahsan, perkara yang baik. Oleh karena itu kata Allah SWT, fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Perbuatan yang syiriknya, yang maksiatnya, yang dosanya, jangan ditaati dan pergauli oleh engkau di kehidupan dunia ini dengan pergaulan yang baik. Ya. Bahkan sampai pun orang tua umpamanya kafir, ya, dia boleh untuk menjenguknya, menziarahinya, bahkan berdakwah, menyampaikan Islam kepadanya. Seperti itu. Ya, jadi antum dan kita semua pandai melihat, menimbang perintah dan larangan orang tua yang seperti apa yang harus kita laksanakan dan yang harus kita jauhi jika itu larangannya. Ya. Sampai-sampai banyak orang tua, dan ini pun kisah dari seorang sahabat yang ketika masuk Islam, siapa yang ingat sahabat ini? Salman atau Sa'ad bin Abi Waqqas atau yang lainnya dalam tafsir, terlupakan tafsir surat Luqman ini, yang ibunya mengancam ketika anaknya ini masuk Islam, apakah engkau kembali kepada agama jahiliyah atau ibu tidak akan makan dan minum. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas tanya, maka dihadapkan dengan ancaman itu, hati siapa, ya, atau hati anak siapa yang tidak merasa kasihan atau luntur ketika sang ibu sebagai sosok yang kita cintai, ya, orang yang paling dekat dengan kita, mengancam seperti itu, ya, ibu tidak akan makan dan minum sampai kau kembali pada agama engkau, agama jahiliyah. Ya, atau mungkin sekarang ibu tidak akan makan minum sampai engkau mencukur jenggotmu. Bagaimana kalau seperti itu? Ya, dan yang lainnya dari ancaman-ancaman orang tua. Ya, ini banyak. Sampai sekarang banyak orang tua yang mengancam. Ya, apalagi kalau perbuatan si anak tersebut tanpa adab, ya, tanpa sopan santun, tanpa tata krama, ya, dengan orang tuanya perang. Sehingga betapa banyak terkadang anaknya diusir dari rumahnya. Ya. Karena memang semangat sang anak terkadang yang dengan seketika ketika dia tahu ilmunya tetapi tidak tahu penerapannya, orang tua disebut musyrik pokoknya atau mubtadi sebagainya. Ya. Sehingga ya tidak heran kadang banyak di sana para akhwat yang diusir dari rumahnya, atau kadang bajunya dibakar oleh orang tuanya. Maka itu dilihat apa faktornya orang tua terjadi. Al-Muhim Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau tetap dalam prinsipnya bahwasanya Islam aula min ghairihi, Islam itu lebih utama daripada yang lainnya ketimbang ibunya. Ya, sampai akhirnya ibunya pun mau menerima Islam. Subhanallah. Ya, berkat kesabaran seperti itu. Ya, jangan sampai kita luntur lagi, awam lagi. Ya, seperti itu. Tapi tadi cara menghadapinya, ya, antum berusaha dengan sebaik mungkin. Ya. Sebagaimana yang anak pernah sering itu sampaikan, saya mau beli tanya tentang hukum, ya, kita disuruh beli rokok. Ya. Ya, itu sering kadang para orang tua apalagi di kampung, ya, beli selutru, ya, atau beli apa yang buat ngelinting itu, wahbir, ya, di warung, itu dianggap adi di masyarakat. Dan terkadang orang tua kita atau sepuh-sepuh kita di kampung, mereka biasa pakai tembakau, ya, sehingga terkadang nyuruh karena kita muda mungkin, apalagi anaknya, bapak belikan rokok satu batang aja habis makan. Apa sikap kita ketika menghadapi itu? Apakah nurut? Sementara itu maksiat. Maka si mobil menasihatkan, tidak boleh ditaati karena itu maksiat. Ya. Tidak boleh untuk ditaati. Artinya tadi pandai-pandai untuk melihat, menimbang apa yang diperintahkan oleh orang tua dan apa yang dilarang oleh orang tua. Tidak semua ditaati. Adapun perkara yang itu bukan syirik, bukan kebid'ahan, bukan maksiatan, seyogianya untuk kita mentaatinya, ya, melaksanakannya, bersegera terhadap perintahnya dan bersegera menjauhi atas larangannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang sekarang banyak bujangan apalagi. Pokoknya kalau istri kamu cadaran, pokoknya nanti bapak sama ibu gak mau menerima. Seperti itu. Dan ancaman-ancaman yang lain itu banyak. Berikutnya huruf apa, ikhwan? Sebelah sudah. Jasa yang ke-19 itu huruf ya. Makhraj dari ya itu tengah lidah dan langit-langit atas. Dan yang termasuk dari tengah lidah sudah kita lalui dua temannya, yaitu jim dan juga shin. Atau shin akan datang nanti. Jadi ya ai, ya, karena ketika dia disukun kemudian dimasukkan yang berharokat fathah sebelumnya ai, maka tengah lidah kita ini akan menggelembung ke atas, menempel dengan langit-langit atas. Demikian pula jim aj, menempel kemudian memantul, dan juga shin ash. Ketiga huruf ini keluar dari tengah lidah. Sifatnya jahar, rakhawah dan istifal. Kita baca ba ya ta, ba ya ta, a ya ma, a ya ma, sa ro ya, sa ro ya, ha ya za, ha ya za, kho ya la, kho ya la, ha wa ya, ha wa ya, ta na ya, ta na ya, ka ya da, ka ya da, ha ya ja, ha ya ja, za ka ya, za ka ya, kho ba ya, kho ba ya, ja la ya, ya la ya. Baik. Fadhal baca. Ya. Ta ya ta. Ha ya ma. Ta ro ya. Ha ya za. Kho ya la. Ha wa ya. Ta na ya. Ka ya da. Ha ya ya. Za ka ya. Ta ya, ya la ya. Baik, terus. Ya, ta ya ta, a ya ma, sa ro ya, ha ya za, ho ya la, ha wa ya, ta na ya, ka ya da, ha Terus? Ya, ba ya ta, a ya ma, sa ro ya, ha ya za, kho ya la, ha wa ya, ta na ya, ka ya da, ha ya ya, za ka ya, kho ba ya, ya la ya. Ya, ba, ya, ta, a, ya, ma, sa, ro, ya, ha, ya, za, za, ha, ha, ya, tipis, ha, ha, ya, za, ho, ya, la, ha, wa, ya, sa, na, ya, ha, ya, za, ha, ya, za. Za, ka, ya, ho, ba, ya, ja, la, ka, ja, la, ya. Sudah. Ya, za, ya, ta, a, ya, ma, sa, ro, ya, ha, ya, za, ho, ya, la, ha, wa, ya, ba, na, ya. Kaya ja, kaya ja, da kaya, ho da ya, ja la ya. Hey, come on. Ya, da ya ta, a ya ma, ta ro ya, ka ya ja, ho ya la. Dipisahkan, ho ya la, tidak ho ya la. Karena nantinya akan ada yang panjang. Terus ha wa ya ta na ya ta ya ya ha ya ya da ta ya ha ta ya ya la ya. Terus ya da ya ta a ya ma ta ro ya ha ya za ho ya la ha wa ya sa na ya ka ya da ha ya ja za ka ya ho ba ya ja la ya. Baik, dan tadi bacanya yang diingat-ingat ya, kalau bisa diputus yang disambung. Bayata ayama, ini disambung sehingga akan menghantarkan salah satunya panjang. Tapi diputuskan. Bayata, bayata, rata panjangnya. Itu kalau agak lambat boleh. Antum mau baca bayata a ya ma tosa ro ya, atau mau agak cepat ha ya za kho ya la ha wa ya ta na ya, seperti itu. Asal jangan tadi diseret kho ya la ha wa ya ta na ya. Jangan diseret, seperti itu. Ini penting. Jadi kalau antum nanti bisa, di dalam mengajari anaknya pun bisa insyaallah. Jadi artinya akan muncul nanti di anak kita masing-masing atau di orang-orang yang kita ajari hasilnya. Jadi ketika kita bisa. Terus, Bapak. Ya, ba, Di Yaman ini kalau ada pelajaran seperti ini rame. Orang Yaman yang paling senang pelajaran ini, tapi di Eja. Kalau ada yang buka daras Eja, sudah paling banyak yang hadir. Karena kebanyakan mereka belum bisa, belum lancar baca Al-Quran. Tanya. Terus. Kepanjangan sa-nya. Sa, ra, ya. Baik. Lebih kalau anak-anak kan butuh berpikir. Ini yang titik satu di bawah apa? Ba. Titik dua seperti entok apa? Ya. Kemudian yang titiknya dua apa? Ta. Jadi lebih tepat kalau anak-anak semua satu harokat. Ya, karena diucapkan satu-satu. Ba. Ya. Ta. Tidak ba. Tidak ya. Ta. Semuanya. Atau tidak ba. Ya. Ta. Terus ya ba ya ta a ya ta sa ro ya a ya ta o ya ta a a ba ya na ya ka ya ta ta ya ja ya ka ya ya ya ya. Ini satu lagi, satu orang lagi. Kembali. Ya. Ba ya ta. A ya ma. Sa ro ya. Ha ya ja. Kha ya. Ha ya la. Ha wa ya. Sa na ya. Ta ya ta. Ha ya kha. Ha ya ja. Za ka ya, kha ba ya, kha la ya. Ja la ya. Tanya. Jadi dibutuhkan membacanya dengan tenang, tidak buru-buru seperti itu. Santai saja. Ba ya ta a ya ma sa ro ya ha ya ja za ka ya. Karena memang jilid satu ini intinya untuk melatih makhraj saja. Ya, melatih makhraj pengucapan huruf dan juga tepat dalam membaca yang pendek, tidak dipanjangkan, latihan. Kalau yang pendek saja dibaca panjang, maka bagaimana nanti? Ya, seperti itu. Jadi latihan gigi satu dulu, karena memang gigi satu itu kan enggak sabar. Pengen jeglek langsung tiga. Demikian pula sekarang kita ini sedang dihadapkan kepada sesuatu yang butuh sabar membacanya. Seperti itu. Allahu taala alam bisawab. Subhanallah. Thank you.